Mitra Bisnis, Indonesia semakin ketinggalan dalam moda transportasi kereta api. Kita lihat Tiongkok baru saja meresmikan jalur kereta api super cepat terpanjang di dunia, 2.300 km yang menghubungkan ibu kota Beijing di utara ke Guangzhou di selatan. Kereta dengan kecepatan 300 km per jam itu memangkas waktu tempuh hanya menjadi 8 jam dari sebelumnya 22 jam. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Pak Taufik, apa komentar Anda soal ini? Maret tahun ini kan saya juga naik kereta Beijing-Shanghai kan. Itu juga sekitar 1.400 km hanya waktu 5 jam. Jadi rata-rata 300 km per jam. Tarifnya juga tidak mahal. Ini maknanya apa? Emang negara-negara lain itu yang khususnya di Asia, Jepang juga itu menyadari betul bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa didukung oleh pembangunan infrastruktur yang juga maju, khususnya seperti transportasi ini gitu. Jadi supaya ada distribusi barang maupun penumpang, orang gitu. Kan prinsipnya itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak terpusat hanya di Beijing saja, tapi itu juga harus juga menjalar ke provinsi-provinsi lain, ke Guangzhou, kemudian ke Shanghai, kemudian ke Dalian, kemudian ke Shenzhen, dan lain-lain itu. Ya itu, saya lihat di sana itu yang namanya kereta api high speed train itu sudah seperti angkot saja, itu di mana-mana banyak gitu. Katakanlah yang kecepatan 200 km, 2,5 sampai sekarang 300-350 gitu. Ini kesadaran ini yang di kita itu belum ada. Makanya saya agak risau dan juga sekaligus heran juga kenapa Indonesia dikatakan pertumbuhan ekonominya nomor 2. Artinya tanpa dukungan oleh transportasi yang memadai seperti ini, saya kira infrastruktur lebih umum lagi itu akan sulit, itu akan lebih berkembang lagi gitu. Lalu menurut pengamatan Bapak, apakah ada awareness dari pemerintah sendiri untuk mengembangkan moda transportasi kereta api? Sebetulnya saya lihat awareness itu dari pemerintah itu sudah ada. Buktinya untuk double track gitu kan, Jakarta-Surabaya itu sudah ada dan tampaknya 2014 sudah mulai akan dioperasikan. Kemudian kereta bandara Kuala Namu di Medan itu kan tahun 2013 dalam beberapa bulan lagi, kalau nggak salah Mei itu sudah bisa dioperasikan. Kemudian kereta bandara Jakarta Cengkareng itu 2014. Ada, cuma menurut saya akselerasinya ini masih lambat gitu. Jadi antara kebutuhan pengguna jasa dengan antara demand dengan supply ini tidak seimbang gitu. Demandnya begitu tinggi tapi supply-nya lambat gitu. Termasuk Jakarta misalnya. Urusan monorail saja sudah jelas saja, tiang aja itu masih terus saja tidak jelas. Kemudian MRT juga masih terus saja tarik-menarik antara Pemda dan apa namanya dengan pemerintah pusat. Nah ini kan kita dikejar terus. Makin lama pengambilan keputusan terhadap pembangunan infrastruktur itu, nanti semakin mahal gitu. Nah penundaan-penundaan ini menyebabkan kita tertinggal. Jadi sudahlah, kita lihat kepentingan yang lebih besar lah. Berapa sih MRT itu? Berapa sih monorail itu dibanding dengan pertumbuhan ekonomi yang didapat dan juga efek-efek negatif dari kemacetan yang ada gitu. Jauh lebih tinggi manfaat yang kita peroleh dari sekedar hitung-hitungan ekonomis itu. Coba aja diperhitungkan semua, berapa kerugian kalau kemacetan terjadi, berapa BBM terbakar tanpa makna apa-apa, tanpa hasil apa-apa gitu, karena kemacetan, berapa polusi dan sebagainya, itu tinggi sekali gitu. Itu yang terdampaknya itu nggak ikut diperhitungkan, artinya benefit eksternalitas dari kehadiran monorail maupun MRT itu kan sangat besar itu. Demikian Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Saya Wendy Lim.